الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Dari tuntunan syariat kita bahwa seorang hamba apabila akan menunaikan sebuah ibadah, maka dia wajib untuk mempelajari perkara yang terkait dengan ibadah tersebut. Dan ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta diterangkan di dalam kebiasaan as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Yang diukur adalah yang paling baiknya, bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik dari amalan tersebut. Adapun banyaknya sebuah amalan, belum tentu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Fadhil bin Iyadh rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna ini, dan beliau terangkan bahwa amalan tidaklah diterima kecuali amalan yang akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa yang paling ikhlasnya, maka beliau katakan, akhlasuhu ma kana lillah, sesuatu yang dikerjakan karena Allah. Wa aswabuhu, yang paling benarnya itu apabila amalannya mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, dan konteks yang saya bacakan dalam riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dan banyak lagi dari makna ayat maupun hadis yang menunjukkan pentingnya seseorang mempelajari sebuah ibadah sebelum melaksanakan ibadah tersebut, dan menjalankan sebuah ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu dari hal yang masyhur dari para sahabat dan juga diucapkan oleh sejumlah tabi'in, mereka mengatakan al-ittiqadu fis sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Seseorang itu hemat di dalam menjalankan sunnah, itu lebih baik daripada seorang yang bersungguh-sungguh. Orang yang berijtihad, dia telah mencurahkan banyak tenaga, telah banyak berkorban, tetapi pengorbanan dan tenaganya pada hal yang tidak di atas sunnah. Maka hemat di dalam menjalankan sunnah, walaupun sedikit dia lakukan, itu lebih baik daripada suatu hal yang banyak tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendekati bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan, seorang muslim dan muslimah patut untuk mengetahui tuntunan-tuntunan agamanya, ketentuan-ketentuan syariatnya di dalam menjalani puasa Ramadan tersebut. Maka ini yang menjadi sebab yang mendasari kita untuk tema pada hari ini, membahas isi dari buku panduan puasa Ramadan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan di dalam menguraikan pembahasan tentang puasa Ramadan ini, kita akan mengikuti susunan yang akan di atau susunan yang diterangkan di dalam buku. Jadi isi dari buku ini secara global, ia adalah kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan fikih puasa yang tertera di dalam buku-buku para ulama kita dari berbagai madhab. Sengaja di sini diuraikan dalam bentuk ringkasan dengan pendapat yang terkuat saya, pendapat yang lebih kuat yang kita terangkan dan dijelaskan perbedaan pendapat untuk lebih memudahkan di dalam memahami fikih puasa ini. Dan setiap dari kesimpulan yang dijelaskan sebagaimana yang kita akan baca, insyaallah diterangkan dalil dan tuntunannya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di halaman 13 diterangkan beberapa pendahuluan. Yang pertama tentang definisi puasa. Puasa secara etimologi atau secara bahasa, dia bermakna al-imsak, bermakna menahan. Iya, bermakna menahan. Seorang yang dikatakan sha'im dalam bahasa Arab artinya dia menahan. Dia menahan. Ya, ini banyak penggunanya di dalam nas-nas syariat kita. Dari Al-Quran misalnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Maryam, فَإِمَّا أَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Jika engkau wahai Maryam melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya saya telah bernadar puasa untuk Allah yang Maha Pemurah. Maka saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Beliau bernadar puasa. Bagaimana bentuk puasanya? Tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Ya, sebab sini puasa bermakna menahan dari berbicara. Syariat berpuasa yang kita jalani saat ini, ini adalah syariat untuk umat Islam. Untuk selain umat Islam ada syariat berpuasa. Namun ada perbedaan dengan syariat kita. Di antara contohnya kisah Maryam ini, bentuk berpuasa mereka adalah tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Ya. Adapun secara istilah, puasa itu adalah imsakun makhsus di waktin makhsus an syakhsin makhsus an asya makhsusah bin niyah. Secara istilah, masih di definisi di halaman 13, puasa adalah menahan sesuatu pada waktu tertentu. Imsakun makhsus. Ya, jadi penahanan. Dan bentuk penahanannya adalah hal yang tertentu. Yaitu menahan diri dari makan, minum, dan jima. Di waktu makhsus, pada waktu yang tertentu. Sebab waktu penahanan ini di bulan Ramadan, apabila puasa Ramadan. Dan di waktu pelaksanaannya adalah sejak fajar subuh terbit hingga matahari terbenam. Iya. Dari oleh orang yang tertentu. Sebab yang berpuasa ada syarat-syarat dan kewajiban, atau ada syarat-syarat bagi orang yang wajib berpuasa. Akan kita terangkan 6 syarat di dalam hal ini. Karena itu tidak semua orang ada kewajiban untuk menunaikan puasa. Dan kewajibannya dibangun di atas syarat-syarat. Ala asya makhsusah, dari perkara-perkara spesifik yang disertai dengan niat. Dari sesuatu yang khusus disertai dengan niat. Sebab perkara yang ditahan ini dari pembatal-pembatal puasa, demikian pula dari hal-hal yang makruh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Iya. Jadi ini penggambaran secara global definisi puasa. Dan tentunya rinciannya akan kita terangkan nanti, bagaimana rincian puasa itu dari awal sampai akhirnya. Kemudian pendahuluan yang kedua yang perlu diterangkan di sini, awal penetapan kewajiban puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin bermula pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya di bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan ini penetapan kewajiban puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, kaum muslimin wajib untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan nama hari Ashura. Setelah itu berubah kewajibannya menjadi puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Kemudian pembahasan yang ketiga, pendahuluan yang ketiga, syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Ibadah puasa ini diwajibkan terhadap orang yang memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Syaratkan keislaman. Karena puasa tidak diterima dari orang yang kafir. Tidak diterima dari orang yang kafir. Tapi bukan artinya orang yang kafir tidak mendapat dosa kalau kita berpuasa. Iya. Mereka berpuasa tidak diterima. Dan mereka ketika tidak berpuasa juga mereka mendapatkan dosa karena hal tersebut. Ya. Sebab di dalam kaidah syariat kita, al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu juga tercakup dalam lingkup orang yang wajib ya terhadapnya syariat. Karena itulah di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang kafir di dalam neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian berada dalam neraka Saqar? Orang-orang kafir ini menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah melakukan salat. Diperhatikan, tetap mendapatkan hukuman karena apa? Tidak melakukan salat. Demikian pula kalau dia tidak mengeluarkan zakat dan seterusnya, tidak diterima darinya zakat, tidak diterima darinya salat. Tapi mereka tatkala meninggalkan seluruh hal itu tetap mendapatkan dosa yang setimpal dengannya. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan orang yang wajib berpuasa ini adalah orang yang berakal, orang yang waras. Maka keluar dari sini, puasa tidak diterima dari orang yang kesurupan atau orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras. Iya. Orang yang kesurupan yang tidak mengetahui apa yang dia lakukan, maka ini tidak diterima darinya puasa. Sebab puasa disyaratkan dengan niat. Dan niat itu dengan kesadaran. Niat itu dengan kesadaran. Punya syarat yang ketiga dari syarat kewajiban puasa adalah al-bulugh. Dia harus seorang yang balig. Ini berbicara tentang kewajiban. Adapun anak yang masih kecil belum balig, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Tapi bukan artinya tidak diperintah berpuasa. Dia dididik untuk berpuasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang salat, ya. Beliau perintah kepada orang tua untuk memerintah anak-anak mereka menunaikan salat di umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat di umur 7 tahun. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun kalau tidak sholat. Walaupun belum wajib karena belum balik, tapi tetap dibiasakan agar supaya mereka memahami ya salah satu rukun Islam yang besar ini dan tertanam di dalam diri mereka kewajiban untuk menunaikannya kapan mereka telah balik. Ya. Karena itu hal yang indah kalau anak-anak kecil diingatkan dengan makna ini. Diingatkan dengan makna ini. Diingatkan seakan-akan dia berpuasa. Walaupun berpuasa dan menahannya setengah hari misalnya. Ya, atau beberapa jam. Atau yang semisal dengan itu. Agar supaya tertanam di dalam dirinya makna-makna yang indah terkait dengan puasa. Kemudian syarat yang keempat. Dari syarat orang yang wajib berpuasa adalah dia mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Ya. Akan datang nanti penjelasan tentang orang-orang yang mendapatkan udzur sehingga dia boleh tidak berpuasa. Jika diterangkan ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena udzur, ini menunjukkan bahwa puasa itu disyaratkan kemampuan. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian syarat yang kelima, dia adalah seorang yang mukim, bukan musafir. Adapun seorang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa saat melakukan perjalanan, dan perjalanannya itu adalah udzur baginya untuk tidak berpuasa. Iya. Karena itu dia tidak wajib berpuasa saat melakukan perjalanan. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Ini bagi perempuan, karena perempuan yang haid dan nifas tidak diterima darinya puasa sebagaimana yang akan dijelaskan secara lengkap dalil-dalilnya. Baik, di sini 6 syarat. Dari syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, dia telah baligh. Yang keempat, dia memiliki kemampuan. Kemudian yang kelima, dia adalah seorang mukim, bukan musafir. Dan yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang dalil-dalil kewajiban berpuasa. Sekaligus di dalam pembahasan ini akan kita terangkan keutamaan puasa Ramadan. Iya. Adapun dalil-dalil tentang kewajiban puasa Ramadan sangatlah banyak dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Saya akan bacakan ayatnya di sini secara lengkap, 3 ayat. Ya, sebenarnya ayat setelahnya atau 2 ayat setelahnya masih terkait dengan pembahasan. Ya. Dan menafsirkan 5 ayat ini pembahasan puasa ini adalah inti dari tuntunan Al-Qur'an seputar puasa. Sini 3 ayat disebutkan di dalam buku dari halaman 16 hingga halaman 17. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diseru dengan panggilan keimanan. Ini kaidah di dalam penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan selainnya. Kalau ada di dalam ayat Al-Qur'an diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik. Pasti dalamnya ada kebaikan yang engkau diperintah padanya atau ada larangan yang engkau dilarang darinya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat kutiba, kewajibannya adalah hal yang telah termaktub, hal yang telah ditetapkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, di syariat sebelum kita juga ada kewajiban berpuasa. Ada kewajiban berpuasa walaupun berbeda tata cara pelaksanaannya sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian diterangkan di sini faedah dari berpuasa ini. La'allakum tattaqun. Ya. Supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Ini faedah dari puasa. Akan membawa seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Sebab di dalam puasa ini amalan-amalan yang terkandung di dalamnya ini semuanya mengantar kepada makna ketakwaan. Sebab di dalam pelaksanaan puasa ada bentuk dari menegakkan kewajiban. Dan ada bentuk dari meninggalkan larangan yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Dan ada bentuk dari menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal ini adalah pokok utama dari at-taqwa. Sebab takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan api neraka, dia jadikan sebuah benteng yang melindunginya, sebuah tameng yang menghindarkannya dari api neraka tersebut. Itulah takwa. Dia menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ya. Puasa ini yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dia pada hari tertentu, ini kewajibannya. Adapun puasa sunnah, ya, dia ada di waktu-waktu yang lain. Namun di sini yang dibicarakan adalah kewajiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan udzur. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, ya, maka dia wajib berpuasa, mengganti mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya, jadi bagi siapa yang safar atau dia sakit, ya, kemudian dia berbuka, diberikan keringanan bagi orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan untuk tidak berpuasa. Kalau diambil keringanan tersebut, dia tidak berpuasa, dia berbuka, maka hari yang dia tidak berpuasa itu dia ganti di hari-hari lainnya. Dia ganti di hari-hari lainnya. Ya. Ini penjelasan tentang orang yang mendapat udzur. Isyarat. Dua, orang yang mendapatkan udzur tidak berpuasa dan akan kita terangkan yang lainnya pada tempatnya insyaallah ta'ala. Kemudian diterangkan di sini tentang orang yang membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Iya. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Iya. Orang yang mampu berpuasa tapi dia berat melakukannya, maka dia membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Ini makna yang terkandung di dalam ayat secara umum. Namun makna ini akan diterangkan nanti dalam keterangan Ibnu Abbas, hukumnya telah dikhususkan pada orang-orang tertentu saja. Dan ini insyaallah taala akan kita jelaskan tentang orang-orang yang wajib membayar fidyah. Kemudian Allah berfirman, "Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, kalimat tatawwa ini melambangkan dia melakukannya dengan kerelaan hati, fa huwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. "Wa antasumu khairul lakum." Ya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian. "In kuntum ta'lamun," kalau kalian mengetahuinya. Ini ayat yang kedua. Kemudian diterangkan setelahnya ayat yang ketiga, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddah wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iya. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah puasa bulan Ramadan, adalah bulan Ramadan. Iya. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Iya. Kemudian di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia, kemudian turun secara bertahap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimaklumi bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus. Karena itu di penerjemahan ditambah kalimat permulaan di depannya. Ya. Sebab Al-Quran turun secara beransur. Maka yang dimaksudkan adalah permulaan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini diterangkan tentang kekhususan Al-Quran. Ya. Dan ini sebagai peringatan bahwa Al-Quran punya keterkaitan yang sangat penting dengan bulan Ramadan. Karena itu amalan yang paling utama dikerjakan oleh orang yang berpuasa adalah dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ini adalah zikir yang paling afdal baginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya didatangi oleh Jibril di bulan Ramadan. Jibril mendengarkan beliau membaca Al-Quran dan membacakan kepadanya Al-Quran. Hingga di akhir hayat beliau, Jibril membacakan Al-Quran itu di bulan Ramadan 2 kali. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Akhirnya termasuk kekhususan bulan Ramadan. Dihendaknya diketahui. Hudan linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Iya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda. Ya, dia pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Oleh karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaknya dia berpuasa pada bulan itu. Ya. Dia hadir di negeri, tidak musafir, dan dia saksikan bulan Ramadan telah masuk, dia wajib untuk berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu berbuka, dia wajib berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Ya. Salah satu keindahan syariat Islam ini. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Agama ini adalah hal yang dimudahkan oleh Allah. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu adalah mudah. Tuntunan dan syariatnya adalah perkara yang memudahkan seorang hamba. Wala yuridu bikum al-usr. Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Bahkan kalau hal tersebut ada kesukaran bagi seorang hamba, syariat kita menjelaskan perkara yang memudahkannya. Karena itu ada kemudahan-kemudahan di dalam sholat. Orang yang tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, dia boleh berbaring. Iya. Orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji dengan badannya sendiri, maka dia boleh wakilkan orang lain untuk menunaikannya. Ini dari keringanan-keringanan ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Tapi harus diketahui bahwa kemudahan dan keringanan ini semuanya diatur dengan tuntunan syariat. Ya. Bukan dengan hawa nafsu dan kehendak sendiri. Ya. Karena itu yang terpenting yang harus dipahami bahwa syariat kita semuanya dengan tuntunan dan aturan. Kalau kita mengikuti tuntunan dan aturan itu, pasti ada kemudahan di dalamnya. Kemudian Allah menjelaskan, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Supaya kalian menyempurnakan iddah. Ya. Kalian mencukupkan bilangan bulan itu. Dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuk. Atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Supaya kalian bersyukur. Ini dari makna pensyariatan puasa yang juga penting untuk dipahami. seorang masuk di bulan Ramadan, hendaknya dia tunaikan jumlah bulan itu. Kemudian dia mengagungkan Allah di dalamnya. Ingat, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini isyarat tentang tidak bolehnya ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, hal-hal yang makruh dilakukan bagi orang yang berada di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur. Siapa yang melakukan hal yang telah lalu, itu adalah bentuk kesyukuran. Ya. Ini 3 ayat ya. Kalau kita sambung, ayat berikutnya, ayat yang 4. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hamba-Ku bertanya tentang saya, maka katakanlah saya maha dekat. Saya menjawab permintaan hamba-Ku apabila dia bermohon kepada-Ku. Kenapa disebutkan ayat ini di pembahasan puasa? Sebab termasuk kekhususan di dalam puasa adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia didatangkan di sini. Di dalam konteks penjelasan puasa. Ya. Dan ini dari perkara yang banyak dilalaikan. Dari perkara yang banyak dilalaikan. Bagi orang yang berpuasa, ada waktunya dihabiskan untuk menunggu terbenamnya matahari. Tanpa menghiasinya dengan puasa dan berdoa. Demikian pula orang yang melakukan sholat tarawih. Ya. Kadang sholatnya ya, hanya bentuk rutinitas. Mengejar jumlah rakaat bersama imam selesai pulang. Ya. Tidak memanfaatkan waktu. Tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ya, kemudian di ayat yang 5 diterangkan sejumlah hukum yang lainnya. Dan ayat yang 5 ini akan kita terangkan insyaallah taala di pembahasan yang akan datang. Baik, maka ini ayat-ayat Al-Qur'an, sisi pendalilan yang kita ambil dari ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan wajibnya puasa adalah hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi ramadhan. Islam itu dibangun di atas 5. Dibangun di atas 5 pondasi. Iya. Dibangun di atas 5 tiang. Ya, di sebagian riwayat ala khamsatin fakita marbuta. Ya. Kalau dia fakita marbuta, maka kita terjemah lain. Dibangun di atas 5 rukun. Dibangun di atas 5 perkara. Iya. Jelas ya? Ini keunikan dalam bahasa Arab. Ya, walaupun tidak disebutkan apa jumlah setelahnya, dari isyarat kalimatnya bisa diketahui apa yang tidak disebut itu. Jadi Islam dibangun di atas 5 rukun, di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua adalah menegakkan sholat. Rukun yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat, haji. Dan rukun yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Iya. Rukun yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan menjelaskan bahwa rukun yang kelima adalah apa? Baik. Jadi dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diterangkan rukun yang keempat adalah haji, rukun yang kelima adalah apa? Puasa. Dan ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di sebagian riwayat didahulukan puasa kemudian haji. Didahulukan puasa kemudian apa? Kemudian haji. Karena itu ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang kedudukan rukun yang keempat dan kelima. Adapun semuanya rukun, 5 rukun Islam ini sih. Ini adalah sebuah kesepakatan di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat tentang 5 rukun. Tapi dari sisi urutan, ada perbedaan pendapat dalam masalah urutan mana yang merupakan urutan keempat dan kelima. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim, didahulukan haji kemudian apa? Puasa. Ini dalam prakteknya Imamul Bukhari berada di atas pendapat ini. Beliau ketika menyusun bukunya Sahih Al-Bukhari, beliau memulai pembahasan haji dahulu, pembahasan puasa setelah itu. Kalau Imam Muslim tidak, beliau cenderung menguatkan pendapat puasa kemudian apa? Kemudian haji. Karena beliau menjelaskan tentang pembahasan puasa itu sebelum pembahasan haji. Sebelum pembahasan haji. Dan di sini disebutkan beberapa dalil yang lainnya, ya. Dari halaman 19 hingga halaman 21, dalil-dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan banyak lagi dalil yang sebenarnya belum disebutkan di sini. Yang jelas ini adalah perkara yang telah dimaklumi bahwa puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Ya. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari kewajiban puasa, maka tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa dia dianggap kafir keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari sebuah kewajiban yang telah dimaklumi di dalam agama kita. Kemudian diterangkan dari halaman 22 diterangkan sejumlah keutamaan dari puasa Ramadan. Dan di sini ya, saya hanya menjelaskan 13 keutamaan. Ya, sebab ini buku memang kebanyakannya ditujukan untuk menjelaskan hukum-hukum, panduan di dalam penunaian hukum. Bukan khusus menjelaskan keutamaan. Ya. Dan banyak buku yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan keutamaan puasa. Buku-buku khusus. Dan di sini saya tidak sebutkan kecuali dalil dari Al-Quran dan Hadis. Saya tidak lengkapi dengan ucapan para sahabat dan para as-salaf di dalam menjelaskan keutamaan maksud dan makna dari puasa tersebut. Sebab itu saya anggap di pembahasan lain. Baik, di sini saya sebutkan 13, sengaja saya sebut angka 13. Ya, untuk memberi pelajaran ke masyarakat yang menganggap sial angka 13 ini. Baik. Nah, ini penyebutan angka kadang ya dipakai di dalam penulisan. Ibnu Taimiyah yang membantah Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Kalamun Nafs dari 99 sisi bantahan. Beliau mengambil pembahasan Asmaul Husna 99. Demikian pula Ibnu Al-Qayyim dalam sebagian pembahasannya di Thawaiq Al-Mursalah. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di menulis buku beliau Bahjat Qulubul Abrar, beliau hanya menyebutkan 99 hadis. Ya. 99 hadis. Nah, kadang penyebutan angka itu sengaja dilakukan ya karena ada faedah-faedah kadang yang ya diambil dari sisi keilmuan. Baik, di sini disebutkan beberapa keutamaan. Yang pertama, dari keutamaan di bulan Ramadan atau berpuasa di bulan, keutamaan berpuasa secara umum dan juga secara khusus akan kita terangkan beberapa keutamaan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini keutamaan-keutamaan terkait dengan berpuasa secara umum, ada sebagian keutamaan khusus untuk bulan Ramadan. Di antara keutamaannya, yang pertama, ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Iya. Di surah Al-Ahzab yang kita sebutkan ayat 35, awal surah itu menyebutkan 10 golongan dari laki-laki dan kaum muslimin yang melakukan amalan salih. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Sungguhnya seorang laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, disebutkan hingga laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Kemudian disebutkan hingga firman Allah Subhanahu wa taala, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah menyebutkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Menunjukkan bahwa puasa dari amalan yang mendatangkan, yang menjadi sebab datangnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan seorang akan memiliki pahala yang sangat besar di dalam puasa tersebut. Yang kedua, puasa adalah tameng dari api neraka. Berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wasiyamu junnah. Ya. Dan puasa itu adalah junnah, adalah tameng. Aida kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imrun shaim. Apabila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, janganlah ia berbuat sia-sia dan janganlah ia banyak berdebat. Iya. Kalau orang lain mencercanya atau memusuhinya, hendaknya dia berkata, saya sedang berpuasa. Kenapa dia ucapkan ini? Saya sedang berpuasa. Ya. Ini penekanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang berada di depan orang yang mencercanya. Sebab dengan ucapan saya sedang berpuasa, puasa itu punya konsekuensi. Ya. Yang harus dia jalankan. Dan ini tidak layak, bertentangan dengan makna puasa. Dan juga di dalam hadis Jabir, dari tiga orang sahabat Jabir, Utsman bin Abil As dan Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnah, ka junnati ahadikum minal qital." Ya. Puasa itu adalah tameng. Seperti tameng salah seorang dari kalian ketika berperang. Di sebagian riwayat, junnatun minan nar. Dia adalah tameng dari api neraka. Kemudian keutamaan yang ketiga, puasa adalah pemutus syahwat. Berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija." Wahai sekalian pemuda. Ini dikhususkan untuk para pemuda penyebutan atau ditujukan kepada para pemuda, bukan artinya pengkhususan untuk pemuda saja. Yang berlaku untuk semuanya, tapi kebanyakan pembicaraan ini layak untuk para pemuda. Sebab syahwat biasanya didominasi pada para pemuda. Barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, ya, kemampuan dari sisi fisik maupun kemampuan dari sisi harta, maka hendaknya dia menikah. Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa. Sungguhnya puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Iya. Nampak dari hadis Ibnu Mas'ud ini, keagungan puasa. Dia adalah salah satu obat dari penyakit yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Dengan puasa ini, akan terhindar dari hal-hal yang buruk tersebut. Dari perbuatan-perbuatan keji dan nista tersebut. Dan ini dari keagungan berpuasa. Dan ini dari bentuk menjaga kesucian. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah, menjaga kehormatan dirinya. Hingga Allah berikan kecukupan padanya. Menjaga kehormatan diri ini salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat, kelima dan yang keenam. Yang keempat, orang yang berpuasa mendapat ganjaran khusus di sisi Allah. Yang kelima, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang keenam, orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Ini tiga keutamaan. Semuanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Iya. Ini asal dalam kebaikan. Pahalanya dilipat gandakan. Menjadi 10 kali lipat sampai 700. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa tidak dikatakan pahalanya hanya 10 sampai 700. Bahkan puasa pahalanya tidak terhingga. Tidak terhingga. Karena itu Allah berfirman, "Fa innahu li." Puasa itu khusus untukku. "Wa ana ajzi bih." Dan saya akan memberikan pahala khusus untuknya. Ya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Walisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Baik, jadi keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah. Ya. Kenapa diberi ganjaran khusus? Di antara rahasianya disebutkan oleh para ulama, sebab puasa itu adalah kesabaran. Sabar itu dari tiga hal. Sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Orang yang berpuasa melakukan tiga jenis kesabaran ini seluruhnya. Iya. Dia melakukan tiga jenis kesabaran ini seluruhnya. Orang yang berpuasa menjalankan ketaatan yang Allah perintah padanya. Orang yang berpuasa dia bersabar. Iya. Terhadap apa yang dilarang darinya. Tidak makan, tidak minum, tidak mendekati syahwatnya. Orang yang berpuasa menerima ketentuan Allah, sabar dalam menjalani kepedihan terhadap lapar, haus, kelemahan pada tubuhnya. Dia terima ketentuan Allah. Jadi orang yang berpuasa mengumpulkan seluruh makna sabar. Dan orang yang bersabar, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah, yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Karena itu wajar kalau puasa, diberi pahala, tidak ada batasannya. Kemudian keutamaan yang kelima, orang yang berpuasa memiliki dua keutamaan. Dalam kelanjutan hadis, walisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa dia punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama kegembiraannya ketika dia berbuka. Kegembiraan ketika dia berbuka. Banyak kegembiraan seorang ketika berbuka. Dia gembira ketika akan berbuka itu sendiri. Dia bergembira ketika akan melaksanakan sunnah berbuka. Yaitu pahala. Dia bergembira ketika mendekati buka puasa. Sebab itu adalah tempat mustajabannya doa. Tempat mustajabannya doa. Iya. Banyak kegembiraan ketika berbuka itu. Kemudian ada kegembiraan inda liqa'i rabbihi. Dia pasti akan bergembira ketika menghadap kepada Rabbnya dengan puasa yang dia lakukan. Iya. Kemudian diterangkan keutamaan yang keenam. Rasulullah bersabda, "Wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk." Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ya, perhatikan ya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Lebih harum di mana? Di sisi Allah. Ya. Dimaklumi bau mulut seseorang itu, ya kalau kita cium adalah hal yang tidak enak dicium, kan begitu? Ya. Karena itu disebutkan di sini di sisi Allah. Ya. Dari sisi keutamaan dan penyebutan bahwa dia di sisi Allah lebih harum, ini terdapat di dalamnya peringatan. Tidak boleh mencela bau mulutnya orang yang berpuasa. Sebab dia berharga di sisi Allah. Dan sesuatu yang diagungkan di sisi Allah, kita harus mengagungkannya dan tidak boleh mencelanya. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syai'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu dari berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang sebagiannya mencela kaki Ibnu Mas'ud yang cacat karena kecil kaki beliau, maka Nabi berkata, "Tahukah kalian bahwa kaki Ibnu Mas'ud ini di timbangan Allah dia lebih berat daripada gunung Uhud?" Jadi ketika beliau menyebutkan perbandingan di sisi Allah, ini adalah peringatan bahwa jangan mencela Ibnu Mas'ud dalam hal ini. Baik. Kemudian keutamaan yang ketujuh, Berpuasa sehari di jalan Allah, ini akan menjauhkan wajah seorang dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasum yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali karena amalannya pada hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Iya. Ini keutamaan yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian yang kedelapan, pintu khusus di sorga bagi orang yang berpuasa. Dapatkan pintu khusus. Iya. Pelaku amalan yang lainnya, mereka ada pintu-pintu yang mereka masuk darinya. Iya. Dan khusus untuk pintu, untuk orang yang berpuasa ada pintu khusus untuk mereka. Diterangkan dalam hadis Sahab bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu dinamakan dengan nama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya adalah secara bahasa artinya orang-orang yang puas minum. Ya, ini balasan untuk mereka. Sebagaimana mereka menahan dahaga di kehidupan dunia ini, Allah membalas mereka dengan jenis amalannya. Mereka akan penuh dengan apa? Kepuasan minum pada hari kiamat. Ya. Dan pintu ini masuk di dalamnya orang yang berpuasa. Hanya orang yang berpuasa yang masuk dalamnya, tidak ada selain dari mereka yang masuk di dalamnya. Kemudian keutamaan yang kesembilan, puasa adalah kafarah, penggugur dosa seorang hamba. Terangkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa walidihi wa jarihi yukaffiru khatiyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar." Fitnah seorang terhadap keluarga, harta, jiwa, anak dan tetangganya dapat ditebus, bisa gugur dengan puasa. Yang pertama disebutkan yang menggugurkannya adalah puasa. Wassalat, kemudian disebutkan salat setelahnya. Perhatikan ya, bagaimana puasa didahulukan. Wassadaqah, di antara yang menggugurkan dosa juga adalah sadaqah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar, ini menggugurkan. Juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanaba al-kaba'ir." Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa. Ya, penggugur dosa di antara waktu tersebut sepanjang dia menjauhi dosa besar. Iya. Jadi menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besar itu perlu tobat khusus. Perlu tobat khusus terhadap dosa yang dia lakukan pada dosa besar. Kemudian keutamaan yang ke-10 dari keutamaan berpuasa, ya. Dan sebelum saya berpindah ke keutamaan 10 di halaman 29, situ diterangkan bahwa puasa menjadi bagian dari kafarah pada beberapa perkara. Dia adalah kafarah. Siapa ingin membayar kafarah, menggugurkan sebuah dosanya, maka dia tebus dengan cara berpuasa. Dan ini dalam banyak pembahasan. Ya. Pertama dalam bagi orang yang melanggar sumpah. Salah satu ketentuannya dengan cara berpuasa. Dia membayar kafarah kalau dia melanggar sumpahnya. Yang kedua dalam masalah zihar. Yang ketiga dalam sebagian pelanggaran. Ya, orang yang meninggalkan atau orang yang melakukan pelanggaran haji dengan sengaja. Ya. Kemudian membunuh kafir dhimmi yang juga digugurkan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Demikian pula membunuh hewan buruan pada saat ihram. Juga salah satu cara untuk menggugurkan dosa itu dengan cara berpuasa. Maka puasa ini jadi badan banyak cabang syariat sebagai penggugur dosa. Kemudian yang ke-10, puasa termasuk amalan yang mengakibatkan seorang dimasukkan ke dalam sorga. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis diriwayatkan ya, oleh beberapa orang a'immah, diantaranya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, "Famurni bi amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, perintahlah saya dengan sebuah amalan, saya masuk surga dengannya. Qala alayka bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Maka Nabi berkata, hendaknya engkau berpuasa, sebab puasa itu tidak ada bandingannya. Perhatikan, puasa apa? Tidak ada bandingannya. Iya. Ini keutamaan yang sangat agung dan sangat besar bagi puasa. Kemudian yang ke-11, puasa memberi syafaat pada hari kiamat. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda, "Siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah." يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان ya. رسول الله bersabda puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat ya. Jadi puasa dan Al-Quran memberi syafaat, syafaat di tangan Allah. Syafaat ini didapatkan dengan sebab. Dan syafaat ini didapatkan dengan izin dan keridhaan Allah. Salah satu orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Puasa memberi syafaat. Puasa berkata, wahai Rabbku. Jadi menunjukkan bahwa sejumlah amalan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat menjadikannya bisa berbicara. Ya, dan ini dari hal yang wajib kita yakini dan kita imani. Puasa berkata, wahai Rabbku, saya telah menahan hamba yang berpuasa ini. Ya. Saya telah menghalanginya. Telah menahannya dari makan dan syahwatnya pada siang hari. Maka izinkan saya untuk memberi syafaat baginya. Demikian pula Al-Quran berkata, saya telah menghalanginya dari tidur malam. Izinkan saya untuk memberi syafaat baginya. Maka Rasulullah menjelaskan, Al-Quran dan puasa pun diizinkan memberi syafaat. Iya. Jelas ya? Ini keutamaan yang sangat besar. Sebab syafaat pada hari kiamat, ini hal yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Di banyak tempat, di banyak keadaan. Iya. Dan salah satu hal yang mendatangkan syafaat adalah puasa. Kemudian yang ke-12 dari keutamaan puasa, pada bulan Ramadan pintu-pintu sorga dibuka. Dalam sebagian riwayat, pintu-pintu rahmat dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan syaitan dibelenggu. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidat asyayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini tiga hal ya. Dengan datangnya bulan Ramadhan. Iya. Pintu sorga dibuka. Sebagian riwayat pintu rahmat dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Iya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah, pengampunan dan kebaikan di bulan Ramadhan itu lebih mendominasi. Dan dengan bulan Ramadhan ini, iya, seseorang jatuh di dalam hal yang mengarahkannya kepada neraka itu lebih sedikit. Dan para syaitan dibelenggu. Di sini muncul banyak pertanyaan dari banyak orang yang membaca hadis ini. Kalau memang syaitan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Ya. Masih ada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Maka ini jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, keinginan melakukan dosa itu datang dari dua arah. Bujukan untuk melakukan dosa datang dari dua arah. Arah yang pertama dari syaitan, dan arah yang kedua dari dirinya sendiri. Syaitan dibelenggu, tapi dirinya sendiri tidak dibelenggu. Kalau dia membuka pintu ini untuk dirinya, maka keinginan pada dirinya tetap ada. Ya. Karena itulah orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan ini adalah jiwa yang ammaratun bisu, jiwa yang sering memerintahnya kepada kejelekan. Maka hendaknya jiwa yang seperti ini ya dididik di bulan Ramadan agar supaya dia menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ya. Ada yang mengatakan dari sejumlah ulama atau dari sebagian ulama bahwa yang dibelenggu pada saat bulan Ramadan itu bukan seluruh syaitan, tapi pentolan-pentolan syaitan saja. Ya. Karena itu datang pendapat ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, konteksnya wasuqfidat maradatu syayatin, dan dibelenggulah maradah. Maradah ini artinya apa? Syaitan-syaitan yang marid, ya, syaitan yang pembangkang, ya, yang merupakan pentolan dari syaitan. Ini yang dibelenggu. Ya. Adapun selain dari itu, maka dia tidak dibelenggu. Jelas ya? Maka ini diantara jawaban yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadits ini untuk pertanyaan kenapa di bulan Ramadan kadang masih terlihat orang melakukan apa kemaksiatan. Kemudian keutamaan yang ke-13, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan hal mengharap pahala dosa-dosa yang akan diampuni. Ya, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala. Ya. Perhatikan ya makna ini. Puasa karena keimanan. Jadi dia bukan puasa karena kebiasaan saja. Ya. Oh, ini bulan Ramadan, biasanya orang berpuasa, saya juga ikut berpuasa. Ya. Keluarga saya semuanya berpuasa, oh enggak enak saya enggak berpuasa. Tetangga semuanya berpuasa, enggak enak saya dilihat tidak berpuasa. Ini bukan berpuasa karena keimanan. Orang yang melakukan karena niat-niat ini. Tapi harus karena keimanan dia melakukannya. Dia mengimani akan kewajibannya. Iya. Dan dia melakukannya ikhlas karena Allah. Kemudian wahtisaban, dia mengharapkan pahala. Melambangkan keikhlasan. Mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi puasanya adalah penggugur dosa. Ramadan apabila dia lakukan dengan iman dan ihtisab, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian di pembahasan berikutnya, sekarang kita akan masuk menjelaskan sejumlah hukum yang terkait dengan puasa. Ya, kita mulai di sini dengan beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Sini ada 3 pembahasan yang perlu diuraikan. Yang pertama, hukum puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah. Ya. Berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ini dibahas oleh para ulama sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "La taqaddama Ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasum shauman falyasumhu." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan cara berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan masuk. Kecuali jika seorang biasa berpuasa dengan suatu puasa, hendaknya dia tetap berpuasa. Ya. Maka hadis ini menjelaskan tidak boleh seorang itu ya, berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan dengan niat berhati-hati. Dengan niat berhati-hati. Ya. Karena di pembahasan yang akan datang kita akan terangkan ya. Bahwa masuknya Ramadan itu dengan cara melihat apa? Melihat hilal. Melihat hilal pada tanggal 29. Begitu tanggal 29 tidak terlihat, maka digenapkan bulan menjadi berapa? 30 hari. Maka mungkin saja ada yang datang kemudian dia berpuasa. Oh, ini mungkin sudah terlihat hilal, tapi kita enggak melihatnya. Maka untuk hati-hati kita berpuasa saja. Jelas ya? Kita berpuasa. Ini dilarang. Nah, ini adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Agama kita semuanya dibangun di atas kejelasan. Perkara yang meragukan diperintah untuk ditinggalkan, bukan untuk dilaksanakan. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Ammar bin Yasir, Rasulullah bersabda, "Man shoma yawma syakki faqad asha Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari meragukan, ini sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Kecuali kalau seorang punya kebiasaan berpuasa. Dia punya kebiasaan berpuasa misalnya Senin Kamis. Ya. Dia berpuasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya. Begitu masuk sehari atau dua hari sebelum Ramadan, pas bertepatan dengan puasa Senin atau Kamisnya, maka di sini tidak ada masalah dia berpuasa. Sebab dia berpuasa karena kebiasaannya puasa Senin, Kamis, bukan karena apa? Karena berhati-hati jangan sampai Ramadan telah masuk. Demikian pula orang yang punya kebiasaan puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari apa? Sehari berbuka. Tidak ada masalah dia berpuasa. Atau dia berpuasa dua hari sekaligus, tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Sebab bulan Sya'ban disyariatkan berpuasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan sebagian para ulama memandang boleh kadang-kadang. Ya, satu bulan penuh seorang berpuasa di Sya'ban. Karena dalam hadis Ummu Salamah, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut, Sya'ban dan apa? Ramadan. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua di sini tentang masalah melihat hilal. Iya. Sebagai penentu masuknya bulan Ramadan. Ini pembahasan yang penting diketahui sebelum masuknya bulan Ramadan. Penentuan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal. Hilal itu dalam bahasa Arab adalah bulan sabit kecil. Ya, bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Dalam bahasa Arab, bulan sabit yang muncul di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ini semuanya disebut hilal. Tanggal 4 seterusnya hingga akhir bulan itu disebut qamar dalam bahasa Arabnya. Disebut dengan bahasa apa? Qamar. Jelas ya? Iya. Yang dimaksudkan dengan hilal di sini adalah ya, bulan sabit yang muncul di awal bulan di tanggal 1. Ya. Sebab tanggal 2 itu bukan masuk di dalam pembahasan. Nah, di dalam syariat Islam, bulan hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. 29 atau berapa? 30 hari. Ini berdasarkan banyak hadis. Ya. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhuru hakadha wa hakadha, asyhuru hakadha wa hakadha." Kemudian wa hakadha. Begini. Jadi pertama beliau katakan bulan itu begini. Beliau syaratkan 10 jariyah. Yang kedua bulan itu begini. 10 jari juga. Kemudian yang ketiga bulan itu begini. Ya, 1000 jarinya dilipat. Ini berapa? 29. Jelas ya? Kata beliau, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. "Fa'in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30." Apabila tertutupi dari pandangan kalian hilal itu. Ya, terkirai, mendung, tidak kelihatan. Maka genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi asalnya 29. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan menjadi apa? 30 hari. Jadi hanya dikenal 29 atau berapa? 30. Tidak ada tanggal 28 dalam Islam. Dalam bulan Islam. Dan tidak ada tanggal berapa? Tanggal 31. Tidak ada tanggal 31. Jelas ya? Baik, bercabang dari sini. Waktu pemantauan hilal. Kapan seorang itu memantau dan melihat hilal? Ya. Hilal itu dilihat, yang mulai dipantau setelah matahari terbenam pada tanggal 29 Syaban. Ini kalau hilal Ramadan ya. Ya kalau hilal Syawal ya berarti tanggal 29 Ramadan. Kalau hilal Dzulqa'dah berarti tanggal berapa kita melihatnya? 29 Syawal. Ya, jelas ya? Setiap bulannya itu ditentukan dia melihat hilal. Jadi tanggal 29 Syaban setelah matahari terbenam barulah ditunggu hilal itu, dilihat hilalnya. Selang setelah matahari terbenam beberapa saat, ya. Kalau hilal nampak maka akan muncul hilal itu. Kapan nanti melihat hilal sebelum matahari terbenam, maka itu bukan hilal namanya, itu bulan. Jelas ya? Atau misalnya sudah lama terbenam, setelah isya baru dia lihat hilal, itu bukan hilal namanya. Jelas sampai sini? Bukan hilal. Jadi ukuran melihat hilal setelah matahari terbenam, beberapa saat setelah matahari terbenam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada yang menyelisih mereka dalam hal ini. Ya, saya tidak sebutkan dalil memang di sini, di pembahasan. Sebab ini pendalilannya dari kesepakatan para sahabat, ijma' sukuti. Tidak ada yang menyelisih mereka di dalam hal ini. Jelas ya? Jadi pada tanggal 29 Syaban, kalau hilal nampak, hilal kelihatan, maka itu sudah pada malam itu sudah dihitung tanggal berapa? 1 Ramadan. Ya. Jadi kalau hilalnya tidak nampak, berarti besoknya dihitung berapa? Dihitung tanggal 30 dan lusanya otomatis tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Ya. Mudah cara menentukan ya. Dan melihat hilal itu. Ya. Menentukan masuknya bulan Ramadan. Ya. Dan kita di Indonesia ini mengalami ya, perselisihan setiap tahunnya. Ya, hampir setiap tahun kita berselisih. Ya. Tentang masalah apa penentuan awal masuknya Ramadan. Disebabkan karena ada sejumlah dari kaum muslimin keluar dari tuntunan syariat ini. Penentuan masuknya bulan Ramadan hanya dikenal di dalam Islam dengan cara melihat hilal. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang diterangkan di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Dibangun di atas persaksian. Ya. Jelas ya? Kemudian hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Karena melihatnya. Ya. Karena itu siapa yang datang dan menggunakan ilmu hisab ya, di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan, ini adalah hal yang sangat keliru. Ya. Kelirunya dari banyak sisi. Sisi yang pertama, dia keliru telah menyelisih nas-nas syariat di dalam hal ini. Sisi yang kedua kekeliruannya, dia telah membuang tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian sisi yang ketiga, dia masuk dari hal yang meyakinkan atau dia keluar dari hal yang meyakinkan menuju kepada hal yang tidak meyakinkan. Ya. Orang yang menghisab itu mereka pakai koma-koma di dalam apa namanya? Menentukan hisabnya. Karena itu hasil akhirnya pendekatan. Walaupun di akhir tahunnya ada titik kesamaan nantinya, ya. Jelas ya ada titik-titik kesamaan pada tempatnya, tapi ya, dengan adanya koma-koma ini menunjukkan itu bukan kepastian. Ya. Kemudian kesalahan dari sisi yang keempat, orang yang menggunakan cara hisab ini, mereka telah menyelisihi kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang. Ya. Dari dahulu hingga sekarang. Sebab di dalam sejarah umat Islam tidak dikenal ada yang menggunakan ilmu hisab dan membolehkan menggunakan ilmu hisab kecuali mulai di abad-abad ke-6 atau ke-7 As-Subuki memberikan fatwa boleh menggunakan hisab apabila mendung saja. Bisa menentukan masuknya bulan Ramadan kalau apa? Mendung saja. Ini fatwa As-Subuki. Ada memang yang menisbatkan kepada sebagian ahli hadis. Ada yang menisbatkan kepada Abdullah bin Syikhir. Tapi ini penisbatan keliru. Ada yang menisbatkannya kepada Qutaibah ibn Imam Qutaibah. Dan ini juga keliru. Ya, penisbatan itu. Ya, kalau lihat dalam sejarah, ada yang berpendapat melihat hisab atau menggunakan hisab itu hanya dalam mendung saja, kondisi mendung. Ini pun pendapat yang tidak dianggap oleh para ulama. Hingga di akhir zaman ini, ya, keluarlah pendapat yang mengatakan boleh menggunakan hisab secara mutlak, mendung atau tidak mendung, yang penting hisab yang dipakai. Ya. Sehingga jauh-jauh hari sebelum Ramadan sudah ada penentuan tanggal, ya, dan masuknya bulan Ramadan itu. Ini keliru. Dalam memastikan keliru. Kalau di dalam mendekatkan tidak ada masalah, seorang mendekatkan, ya kemungkinannya di tanggal ini, tanggal ini, kemungkinan, jelas ya. Tapi pemastian harus dengan cara apa? Dengan cara melihat hilal. Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa kita melihat di sebagian kaum muslimin di banyak tempat atau di beberapa tempat, kenapa mereka memakai fatwa boleh melihat menggunakan hisab secara mutlak? Dari mana asal fatwa ini? Ya, jawabannya asal fatwa ini bermula dari seorang ahli hadis. Ya, di masa ini nama beliau Syekh Ahmad Syafir. Ya. Dan beliau keliru dalam ijtihad beliau ini. Ya. Karena beliau adalah panutan di Mesir, inilah yang diikuti oleh banyak umat Islam. Dan dimaklumi Mesir adalah salah satu pusat umat Islam, adalah Azhar. Ya. Dan dari sinilah bercabang, ya, pendidikan-pendidikan orang-orang yang belajar sehingga tersebarlah di banyak negeri kaum muslimin termasuk di negeri kita ini. Jadi ini asal kekeliruan. Saya ingin menjelaskan asal kekeliruan, ya, penggunaan hisab tersebut. Andai kata seluruh dari kaum muslimin hanya menggunakan penggunaan hisab di dalam apa penggunaan rukyat hilal di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan, maka di negeri ini tidak akan ada perselisihan. Tidak akan ada perselisihan. Ya. Di waktunya tanggal 29 Syaban, apalagi pemerintahan kita sudah memiliki titik-titik untuk melihat hilal, sisa dipastikan dan dilihat. Kalau hilalnya nampak, ya, dan telah terbukti hilal itu dilihat, dilakukan puasa esok harinya. Kalau tidak, maka digenapkan bulan menjadi 30 hari. Lusanya baru puasa. Ya. Dan ini adalah sebuah kepastian. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini akan menyatukan kalimat kaum muslimin. Dan jadi sini fungsinya harusnya, ya, kedudukan pemerintah dan penguasa, dia harus menjadi pemutus dalam segala perselisihan. Ya, bukan dibuat dan diberikan kebebasan. Oh, yang ingin puasa pakai hisab silahkan. Ya. Oh, ini yang pakai rukyat hilal silahkan. Ini akan membuat kebingungan. Ya. Jelas ya? Karena itu di dalam hukum peradilan, ya, kadang di dalam sebagian pembahasan ada dua pendapat. Ya. Seorang mengatakan kepada istrinya, kamu talak tiga, misalnya. Dia terhitung talak tiga atau terhitung talak satu? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau pengadilan sudah mengatakan itu dihitung talak tiga, ya, maka saya harus menerima itu talak tiga walaupun pendapat saya adalah talak satu. Jelas ya? Ya. Ini fungsinya pengadilan. Ya. Keputusannya harus menjadi ketetapan yang memutuskan segala perselisihan. Ya. Dan inilah tugas dari pemerintah di dalam hal ini. Allah, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan inayah kepada pemerintah kita untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, ya, di dalam hal ini. Ya, supaya apa setiap tahunnya kita sejuk di dalam beribadah. Ya, tidak berselisih. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini dari pembahasan sebelum apa masuknya bulan Ramadan, apabila terlihat hilal di suatu negeri, apakah hilal berlaku di negeri itu saja atau berlaku juga di seluruh dunia? Ya, ini pembahasan sudah lama tercatat dalam buku-buku fikih. Ya, dan hal yang terjadi dalamnya silam pendapat di kalangan para ulama. Karena itu dalam pembahasan ini ada dua kelompok, yang ekstrim dan ada yang menyepelekan dalam masalah ini. Ada yang terlalu ekstrim, seakan-akan harus apa? Ditutup, ya, pembahasan ini. Jelas ya? Sehingga muncul kadang kalimat-kalimat tidak diucapkan oleh as-salaf. Ya. Misalnya dengan menyelisih pendapat ini akan memecah belah umat Islam. Ini keliru. Sebab ini silang pendapat sudah ada dari zaman dahulu. Bersama dengan itu tidak ada perpecahan di kalangan umat Islam karena masalah ini. Ya. Demikian pula dari ucapan sebagian akhirnya kadang mengibaratkan salah dari prinsip ahli sunnah adalah berpuasa bersama penguasa. Ya. Ini kalimat secara umum bagus, tapi dalam penerapannya, ya, belum tentu dia bermakna seperti yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Karena itu hati-hati menggunakan ibarat-ibarat yang punya konsekuensi dari sisi kandungan fikih dan hukum syariat. Ya. Dari kandungan hukum syariat. Jelas ya? Ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Apa yang kita alami saat ini, ya. Ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ya, sekarang misalnya di pemerintah pusat ditetapkan puasa itu apa? Anggaplah misalnya tanggal 1, ya. Tanggal 1 ditetapkan hari berpuasa. Di pemerintah daerah dia mengikuti sebagian pendapat yang lainnya, dia tetapkan tanggal 2. Ya. Sekarang kalau dikatakan berpuasa bersama penguasa, semuanya penguasa. Ya. Dia ikuti yang mana? Hah? Ini satu poin yang harus diketahui. Demikian pula kadang ada yang menggunakan ibarat lebaran bersama penguasa. Ya. Pemerintah pusat menetapkan tanggal 1. Ya. Jelas ya? Baik. Kalau seorang berada di sebuah negeri dan di negeri itu kebanyakannya melakukan sholat id di tanggal 1, ya, maka harusnya dia sholat id di tanggal 1. Jelas ya? Tapi kalau dia berada di sebuah negeri, ya, di negeri ini kebanyakan kaum muslimin melakukan, atau di sebuah daerah misalnya, kabupaten, provinsi, kebanyakan penduduk, ya, daerah ini melakukan puasa atau melakukan lebaran di tanggal 2, maka dia ikut di tanggal 2. Dia ikut di mana? Di tanggal 2. Dia ikuti kebanyakan dan keumuman kaum muslimin. Sebab memang yang jadi patokan di dalam masalah ini, Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berbukalah, berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena apa? Karena melihatnya. Semuanya dibangun di atas dasar ini. Iya. Jelas ya? Semuanya dibangun di atas dasar ini. Begini pertimbangan-pertimbangan yang hendaknya diperhatikan. Karena itu jangan terlalu bergampangan menggunakan ibarat. Ya, dan saya kadang mencermati sebagian dari ikhwah, ada yang menggunakan kalimat-kalimat menegur sebagian pihak misalnya, ya. Apa dia tidak berlebaran misalnya dengan hari yang ditetapkan, ya. Anggaplah itu keputusan tetap dari pemerintah, maka dianggap itu menyelisihi prinsip ahli sunnah. Ini berat ya, kalimat menyelisihi prinsip ahli sunnah. Ya, dia bisa masuk ke dalam deretan ahlul bidah. Jelas ya? Berat dalam mengucapkan hal yang seperti ini. Tapi harus dilihat kondisi dan keadaannya. Dilihat kondisi dan keadaannya. Baik, saya kembali kepada pembahasan ini. Apakah jika hilal terlihat di sebuah negeri, apakah hilal itu berlaku untuk penduduk negeri itu saja atau berlaku untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia? Ya, jawabannya, apabila hilal terlihat pada suatu negeri, maka ya seluruh negeri yang lainnya di dunia harus berpuasa. Ya. Dengan rukyat hilal dari sebuah negeri itu. Ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini. Ya. Berdasarkan ayat, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Di antara kalian, ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Al-Quran ini bukan ditujukan untuk para sahabat saja penduduk kota Madinah. Tidak. Tapi ini untuk seluruh kaum muslimin. Demikian pula sabda Nabi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Ini juga adalah konteks umum untuk seluruh kaum muslimin. Untuk seluruh kaum muslimin. Jelas ya? Ya, maka ini kesimpulan fikih namanya. Adapun di dalam prakteknya, ya, di sebuah keadaan negeri, ya dilihat keadaannya. Ya, jelas ya? Saya tadi bercerita tentang keadaan negeri kita sengaja. Karena ini ada keterkaitan dengan masalah apa? Masalah pemetikan hukum fikih. Andai kata misalnya di negeri kita ini hanya dikenal ya, penentuan hilal dari satu pihak saja, maka saya tidak akan menulis di dalam buku ini kecuali pendapat harus mengikuti pemerintah saja. Jelas ya? Sebab tidak ada manfaatnya saya angkat pembahasan ini. Tidak ada manfaatnya pembahasan ini diangkat. Ya. Jelas sampai sini? Untuk kondisi kita. Apabila di penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu datangnya dari satu pihak saja dengan keputusan yang satu saja. Baik. Jadi ini kesimpulan fikih di dalam pembahasan ini dan saya sebutkan tadi bahwa kadang di dalam prakteknya ada hal-hal ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kadang menjadi pertimbangan. Ya wallahu taala alam. Ya kemudian di halaman 38 mulai kita terangkan hal yang terkait langsung dengan puasa itu. Ya, kita mulai dari pembahasan niat dalam berpuasa. Dan di sini ada beberapa pembahasan seputar masalah niat. Yang pertama, niat adalah syarat syahnya puasa. Ini adalah hal yang tidak diragukan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah." Sungguhnya setiap amalan hanyalah bergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai hal yang ia niatkan. Ya. Maka wajib seorang itu berniat dan menjaga menghadirkan niatnya. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan niat di sini, niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Tidak dilafadzkan menurut kesepakatan para ulama. Iya. Tidak dilafadzkan. Karena itu apa yang biasa didengarkan dan biasa kita baca dari tuntunan fikih yang beredar di tengah sebagian kaum muslimin, dengan melafadzkan niat nawaitu an asuma ramadhana ghadan lillahi ta'ala, ini dari bentuk-bentuk yang tidak ada dasar dan tuntunannya. Jelas ya. Dan dimaklumi madhab kita di Indonesia kebanyakan madhab adalah terkait dengan madhab apa? Syafi'iyah. Dan orang-orang Syafi'iyah dalam hal ini ada kekeliruan dari sisi ini. Dan mereka salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Bukan dalam pembahasan puasa akar pembahasannya. Dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan salat. Dalam pembahasan salat mereka menyunnahkan untuk melafadzkan niat. Jadi asalnya Imam Syafi'i rahimahullah di pembahasan haji, ketika beliau menyebutkan bahwa orang yang berhaji itu membaca niat labbaik Allahumma umrah, dia baca lafaz talbiyahnya. Kalimat membaca niat ini dipahami oleh sebagian orang Syafi'iyah bahwa itulah melafadzkan niat. Padahal itu bukan niat, itu adalah bentuk talbiyah yang dibaca disyariatkan. Adapun niat itu sendiri letaknya di dalam hati. Jelas ya? Letaknya di dalam hati. Nah, maka di sini ada sebagian orang-orang Syafi'iyah dari ulama Syafi'iyah salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Nama alim ini namanya Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini supaya antum kenal sejarah. Namanya Abu Abdullah Az-Zubairi. Beliau inilah yang keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Nah, dan dari beliau inilah bercabang pemahaman hingga hari ini tentang melafadzkan apa? Tentang melafadzkan niat. Nah, ulama Syafi'iyah sendiri yang lainnya seperti Imam Nawawi dan selainnya itu telah menjelaskan kesalahan siapa? Abu Abdullah Az-Zubairi. Jelas ya? Jadi kalau berbicara tentang asal madhab Imam Syafi'i, ada asalnya tidak ada melafadzkan niat dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi orang-orang Syafi'iyah belakangan ini yang memunculkan pembahasan ini. Jelas ya? Akan tidak ada ta'assub di sini. Ya, tidak ada fanatisme. Yang dilihat adalah dalil. Dalil menunjukkan bahwa amalan itu dengan niat. Dan niat dari sisi syariat dan sisi bahasa adalah hal yang disepakati letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Jelas ya? Tidak mungkin misalnya saya ingin minum air ini. Saya katakan sebelum saya minum, saya berniat akan minum air ini. Ini hal yang keluar dari akal sehat. Jelas ya? Niat saya sudah ada dalam hati akan minum. Ngapain saya berucap lagi? Saya berniat untuk minum air ini. Ya, ada makanan depan saya banyak. Ada nasi, ada telur, ada ikan. Ya, ketika saya akan mengambil, saya niat mau ambil nasi. Ya, saya niat mau ambil telur. Ya. Jelas ya? Ya? Ini adalah hal yang keluar dari kewajaran. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, waktu pelaksanaan niat. Kapan seorang itu berniat? Ya. Sini ada tiga perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orang yang berpuasa diwajibkan untuk berniat semenjak malam hari. Semenjak apa? Malam hari. Malam hari itu kapan? Setelah matahari terbenam sampai fajar subuh terbit. Itu malam hari namanya. Jelas ya? Jadi antara terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh, seorang wajib berniat di situ. Yang pertama, dia berniat dari malam hari. Kemudian, yang kedua, kewajiban berniat malam hari ini, ini berlaku umum untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya, walaupun ada sebagian para ulama mensyaratkan berniat di malam hari di puasa wajib saja. Puasa sunnah mereka tidak syaratkan. Berniat dari malam hari. Ya, tapi pendapat ini Ya, tidak begitu kuat. Pendapat yang ketiga, atau pembahasan yang ketiga, berniat itu sekali saja untuk sebulan. Ya, afwan. Berniat itu harus dilakukan setiap malam. Ya. Harus dilakukan setiap malam. Tidak cukup dilakukan sekali untuk sebulan. Misalnya awal Ramadan, oh saya berniat untuk puasa satu bulan penuh. Tidak. Setiap harinya dia harus apa? Berniat. Ya. Dan ini jangan dianggap perkara yang repot dan sulit. Sebab niat itu kadang sudah menjadi apa? Hal yang ada di dalam dirinya. Ya. Kadang sudah menjadi kebiasaannya. Seperti kita sholat lima waktu. Tiap kali kita keluar sholat. Ya. Kadang kita tidak menghadirkan. Kita sholat apa? Kan begitu. Ya. Seorang pergi untuk berwudu. Ya. Tidak tergambar. Ya. Pada orang yang berakal ada orang yang berwudu. Dia cuci tangannya. Ya. Dan tidak ada niatnya di dalam hal itu. Nah, ini tidak tergambar. Jelas ya? Jadi masalah menghadirkan niat ini. Jangan dianggap sebagai perkara yang sulit. Ya. Dia di posisi tertentu. Kadang dia wajib menghadirkannya. Seperti dia kena junub. Misalnya. Dia mandi. Kebiasaannya dia mandi. Mandi biasa. Untuk berbersih. Tapi pada saat dia junub. Dia harus menghadirkan niat. Agar supaya itu menjadi mandi apa? Mandi junub. Ya. Demikian pula puasa. Dia kebiasaannya tiap hari di bulan Ramadan berpuasa. Maka ini sudah niatnya mewarnainya. Tapi begitu suatu hari dia melakukan perjalanan. Dia niat tidak berpuasa. Kan begitu. Saya tidak akan berpuasa besok. Saya akan melakukan perjalanan. Misalnya. Ya. Saya akan melakukan perjalanan. Ya. Maka ini niat. Begitu dia akan batalkan niat ini. Ya. Dia ingin berpuasa besoknya. Maka harus dia berniat dari malam hari. Harus dia berniat dari malam hari. Nah. Ini ketentuan dalam masalah. Wajibnya. Kapan waktu pelaksanaan niat ini. Dan ketentuan-ketentuan ini berdasarkan nas tegas. Ya. Man lam yubayyit as-siyama minal lail. Fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, tidak ada puasa baginya. Jadi harus ada niat puasa dari malam hari. Ini hadis ya. Syah secara mauquf dan mempunyai hukum marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian ya. Pembahasan yang terakhir yang terkait dengan niat, hukum terhadap seorang yang terlambat menerima berita masuknya Ramadan. Ya, apabila masuknya tanggal 1 Ramadan telah pasti. Dan beritanya tidak dia terima. Kecuali pada pertengahan hari. Ya. Ramadan sudah masuk. Cuma dia terlambat dapat berita. Ya. Terlambat dapat berita. Siang hari baru dia tahu bahwa ini sudah tanggal 1 Ramadan. Maka kewajibannya dia berpuasa. Dia menahan berpuasa hingga terbenamnya matahari. Dan itu dihitung satu puasa baginya. Dihitung syah. Ya, jelas ya. Walaupun dia sudah makan sebelumnya tidak ada masalah. Dimaafkan karena dia tidak mengetahuinya. Dan ini berdasarkan hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dimana Rasulullah SAW atau Salamah berkata. Ba'ata Rasulullah SAW rajulan min aslam. يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dari suku Aslam pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, dengan memerintahkannya agar mengumumkan kepada manusia barang siapa yang belum berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Barang siapa yang telah makan, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya hingga malam hari. Maksudnya hingga malam hari itu hingga terbenamnya matahari. Iya. Jelas ya? Ini dalam puasa Asyura. Dan saya sudah terangkan puasa Asyura dulunya adalah puasa apa? Puasa wajibnya kaum muslimin. Dan ini sama hukumnya dengan puasa apa? Puasa Ramadan. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang waktu pelaksanaan puasa. Iya. Saya ringkas saja waktu pelaksanaan puasa itu ya saat terbit fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Ya ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr, thumma aqimu as-siyama ila al-lail." Dan makanlah dan minumlah kalian sampai nampak ya, terhadap kalian benang putih dari benang hitam. Apa yang nampak benang putih dari benang hitam? Hah? Artinya diterangkan, ditafsirkan minal fajri, yaitu nampak apa? Fajar subuh. Nampak fajar subuh. Ya, kalau fajar subuh dulu sudah nampak, ini adalah batasan terakhir makan sahur. Makan dan minum kalian, silahkan makan sahur. Sampai nampak apa? Fajar subuh. Fajar subuh inilah waktu untuk menahan. Waktu untuk menahan. Ya, fajar dalam Islam itu ada dua ya. Ada fajar shadiq dan ada fajar apa? Kadhib. Fajar kadhib ini, dia muncul sekitar 15-25 menit sebelum apa? Sebelum fajar shadiq. Ya. Di fajar kadhib inilah tempat adzan pertama. Adzan kedua, yang adzan kedua yang merupakan adzan untuk sholat subuh, itulah tempat apa? Fajar shadiq. Ya. Dan ini waktu mulai menahan. Waktu mulai berpuasa. Waktu mulai berpuasa. Tapi kita yang kita kenal di Indonesia ini cuma satu kali adzan saja. Dikenal cuma satu kali adzan. Ini di kebanyakan daerah. Walaupun ada di sebagian daerah di bulan Ramadan, seperti di wilayah Jawa Timur sana, ya, terdengar di bulan Ramadan ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Di bulan Ramadan saja. Dan ini keliru ya. Sebenarnya ada dua kali adzan. Adzan pertama dan adzan kedua. Ini alhamdulillah sampai saat ini masih dilakukan di dua masjid, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dua kali adzan pada salat subuh. Ada adzan pertama inilah ya, afdalnya seseorang mulai makan sahur. Afdalnya ya, walaupun dia boleh makan sahur sebelumnya. Ya, dan di adzan kedua ini adalah akhir makan sahur, waktu mulainya salat subuh. Ya, terbitnya fajar aslinya, ya, fajar shadiqnya. Ya, jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan di sini bahwa waktu pelaksanaan salat subuh, waktu pelaksanaan puasa itu dimulai saat terbit fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Ya. Berakhir ketika matahari terbenam. Nah, hal yang paling pertama dilakukan oleh orang yang berpuasa setelah niat adalah makan sahur. Karena itu kita memulai dalam pembahasan berikutnya seputar makan sahur. Ya. Dan di dalam pembahasan seputar makan sahur di sini kita terangkan beberapa pembahasan. Yang pertama hukum tentang makan sahur. Apa hukumnya? Ya. Kita jelaskan bahwa makan sahur adalah suatu hal yang sangat disunnahkan dalam syariat Islam menurut kesepakatan para ulama. Ya. Hal tersebut karena Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Sangat menganjurkannya. Di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis-sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ya. Sini perintah ya, tasahharu. Asal dalam perintah menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan mana wajib. Ya. Tapi para ulama mengatakan di sini hukumnya sunnah. Ya. Karena perintah di sini dipalingkan oleh hadis bahwa Nabi pernah menyambung puasanya dua hari berturut-turut. Andai kata wajib makan sahur, maka tidak boleh menyambung dua hari berturut-turut bagi Nabi. Jelas ya? Menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat disunnahkan. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada makan sahur itu ada berkah. Ya. Berkah itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu itu berkah. Dan berkah di dalam hadis ini diglobalkan. Sebab berkahnya terkait dengan berkah di dunia dan di akhirat. Ya. Berkah di dunia dan di akhirat. Ada sebagian para ulama yang menghitung. Ya, menghitung-hitung jumlah berkah di dalam makan sahur ini. Ada yang menyebutkan hampir 10 berkah. Ya, dalam hal ini. Yang pertama dia menjalankan sunnah Nabi. Yang sangat disunnahkan. Kemudian yang kedua, makan sahur itu di mana letaknya? Di sepertiga malam terakhir. Itu tempat mustajab untuk berdoa, mohon ampun, istighfar. Ya. Di antara berkahnya juga bagi siapa yang belum sholat witir, dia boleh melakukannya di waktu makan sahur. Ya. Dan di antara berkahnya juga, ya, pada saat makan sahur, mungkin saja itu menjadi sebab dia bersedekah. Sebab dia apa? Bersedekah. Ada kelebihan makanannya, ya mungkin dia tidak akan makan di siang harinya, mungkin dia akan antar kepada siapa? Tetangganya maupun yang lainnya. Menjadi sebab dia bersedekah. Ya. Dan sahur itu akan memberikan stamina yang baik untuknya. Nah, ini sangat penting khususnya untuk anak kecil yang akan dibiasakan berpuasa. Ini sangat membantu sekali makan sahur tersebut. Ya, ada banyak lagi berkah. Ya, dari makan sahur ini diantaranya kan kita sebutkan lagi. Kemudian di pembahasan yang kedua makan sahur, ya, pada akhir waktu. Nah, sunnahnya seorang itu makan sahur di akhir waktunya. Diusahakan agar supaya makan sahur itu, ya, berada paling terakhir. Ya, jelas ya. Dan ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kata beliau, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk salat. Ya. Kami berdiri untuk salat. Qultu kam kana qadru bainahuma? Qala 50 ayah. Maka saya, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis dari Zaid, berkata, berapa lama jarak antara keduanya, antara sahur dan azan ini? Maka Zaid menjawab, sepanjang pembacaan 50 ayat. Ya, maksudnya 50 ayat tidak panjang, tidak pula apa? Tidak pula pendek. Iya. Jelas ya? Ya, beliau makan sahur bersama Rasulullah, setelah itu langsung berdiri sholat. Ini menunjukkan mau makan sahurnya di mana? Di akhir. Iya. Makan sahurnya di akhir. Dan ini berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang makan sahurnya sebelum tidur. Ya. Ada yang makan sahurnya sejam atau dua jam sebelumnya. Sebelum azan subuh. Ya. Sebab sejam atau dua jam dia sudah keliling. Ya. Di jalan-jalan. Ya. Ini termasuk kesalahan yang hendaknya dihindari. Bukan itu makna yang dimaksudkan dari puasa. Ya. Jelas ya? Kemudian makan sahur bersama dari hal yang disunnahkan, seorang makan sahur ya bersama-sama, maka bersama keluarganya, ya, atau bersama ya tamu maupun tetangganya kalau dia ingin mengundang. Dan ini adalah hal yang baik. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur di sini bersama para sahabatnya. Beliau makan sahur bersama para sahabatnya. Kemudian pembahasan berikutnya makanan yang dikonsumsi saat sahur. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamru." Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya, kurma adalah sebaik-baik makanan sahur ya. Ini yang paling afdal, kita berbicara yang paling baiknya. Walaupun boleh dia makan makanan yang lain. Boleh dia makan makanan yang lain. Ya. Dan dari sisi ilmu kesehatan disebutkan berbagai manfaat untuk kurma ini. Sebab hal yang manis itu yang paling lama tinggal di mana? Dalam pencernaan. Ya. Dan kurma ini mempunyai kandungan yang akan lebih tahan di dalam perut dan bisa memberikan stamina lebih panjang bagi orang yang berpuasa. Batasan akhir makan sahur, ya. Batasan akhir makan sahur adalah sampai azan subuh. Dengan yang bahasa lebih detailnya, ketika fajar subuh telah masuk. Fajar subuh telah masuk. Ya. Ya, kalau sudah fajar subuh telah datang, maka harus berhenti makannya. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan, "Kulu wa syurabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswadi min al-fajr." Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Ya, kalau sudah terbit fajar, tidak halal lagi makan dan minum. Jelas ya? Ya. Pembahasan berikutnya di sini ada sebagian satu pembahasan. Sebab ini ya di sebagian buku ya sangat dibesarkan pembahasan ini. Ya, karena itu enggak apa-apa saya singgung. Ya, tidak boleh menelan makanan maupun minuman. Ya, bila waktu sahur telah berakhir. Ya, jelas ya? Ini hal yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ada sebagian para ulama yang mengatakan berpendapat kalau seorang misalnya makan dan minum, ya, dia masih ada makanan di mulutnya. Kemudian minuman sudah ada di tangannya. Tiba-tiba adzan, maka tetap saja dilanjutkan makan dan minumnya sampai dia selesai. Setelah itu tidak ada masalah. Dan mereka berdalilkan dengan hadis, ya, riwayat Abu Dawud, Ahmad dan selainnya, ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan adzan dan bejana, makanan masih di tangannya, jangan dia letakkan bejana tersebut sampai dia tunaikan hajatnya dari bejana itu. Jelas ya? Ini hadis yang dipakai. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, sengaja saya bawakan di sini untuk saya jelaskan kelemahannya. Ya. Jelas ya? Andai kata hadis ini kuat, anggaplah hadis ini kuat. Kita tidak usah sibuk-sibuk silam pendapat. Lemah atau tidak. Anggaplah hadisnya kuat. Ya. Sekarang kandungan dalam hadis ini tidak boleh dipetik seperti zahirnya. Ya. Sudah adzan, apa sudah terbit fajar subuh, dia masih makan. Tidak boleh dipetik secara zahir seperti itu. Harus diarahkan pemahamannya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Ya. Bahwa ini kondisi yang disebut dalam hadis, kondisi orang yang mendengarkan adzan dan si muadzin itu adzannya sebelum fajar subuh. Dia adzannya sebelum apa? Sebelum fajar subuh. Adapun kalau tukan adzannya adzan tepat waktu, maka dia harus apa? Berhenti. Ya. Tapi karena tukan adzannya dia adzan lebih segera, belum waktunya, maka tidak ada masalah. Dia masih tetap makan di situ. Jelas ya? Ya. Kemudian di dalam pembahasan ini juga, setelah kita mengetahui batasan akhir makan sahur, ini nampak kesalahan dari banyak kaum muslimin dalam penggunaan tanda imsak. Ya. Penggunaan apa? Tanda imsak. Ya. Apa itu tanda imsak? Imsak itu dia menahan. Seseorang menahan. Ya. Dia menahan 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh. Dia menahan sudah tidak makan. Itulah tanda imsak. Ya. Yang di negeri kita ini kadang dibahasakan dengan sirinai. Ya. Ada bunyi sirinai di sebagian tempat. Dan sebagian tempat lagi melalui televisi maupun melalui radio. Ya. Kokok ayam jantan. Ya. Dan ada yang dengan tanda yang lainnya. Ya. Dan tanda imsak yang seperti ini adalah hal yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Dari mana dia melarang sesuatu? Melarang orang makan, padahal Allah mengizinkan makan dan minum sampai terbit fajar subuh. Ya. Dia mengatakan harus ditahan ketika tanda imsak. Ya. Ini menyebabkan kadang sejumlah dari kaum muslimin, ya, kadang diketemukan ada orang di siang hari berbuka. Loh, kenapa berbuka? Oh, saya semalam terlambat makan sahur, sudah imsak saya baru bangun. Ya. Coba perhatikan. Ini akibat apa? Akibat kesalahan di dalam memahami. Ya. Tuntunan. Kemudian yang terakhir di sini, ya. Tentang makan sahur, ya, makan sahur saat ragu akan ada akhir waktu sahur. Ya. Seorang misalnya dia berada di waktu fajar. Dia enggak yakin ini sudah masuk waktu atau belum. Ya. Dia tidak yakin. Jelas ya? Apakah boleh dia makan sahur? Jawabannya boleh. Ya, sebab dalam Al-Qur'an bahasanya waqulu washrabu hatta yatabayyan. Makanlah dan minumlah kalian sampai nampak jelas. Harus nampak apa? Nampak jelas. Ya. Artinya kalau sesuatu itu belum jelas, ya, maka dia boleh makan dan minum. Silahkan. Ya. Jelas ya? Tapi jangan pura-pura merasa tidak jelas. Ya. Dia menjadi masalah kalau dia pura-pura merasa tidak jelas. Dia sudah tahu. Ya. Waktu subuh itu jam 4.30. Wah, ini belum nampak ini bagi saya. Ya. Saya makan saja deh. Jelas ya? Dah harus dia melihat. Dah harus dia melihat. Ya. Ini termasuk kekeliruan dari sebagian orang yang berpuasa. Ada yang memahami di pembahasan nanti berbuka, ya. Oh, mempercepat berbuka puasa. Dia cuma melihat-lihat di sekitar rumahnya. Oh, ini sudah gelap. Kelihatannya sudah mulai waktu berbuka, sudah berbuka saja. Ya, dari mana dia tahu bahwa apa? Sudah masuk waktu. Ya, penentuan terbitnya fajar subuh dan terbenamnya matahari itu telah ditentukan dalam syariat. Ya. Terbitnya fajar subuh itu dengan melihat fajar shadiq. Ya. Demikian pula terbenamnya matahari dengan melihat lingkaran matahari terbenam. Dan ini bisa dilakukan hanya di tempat yang terbuka. Seperti di laut atau di tempat yang tidak ada bangunan. Kalau kita berada di lingkungan kota seperti ini, tidak mungkin melihat. Jelas ya? Tidak mungkin melihat. Ya. Maka harus dipastikan. Ya. Kalau kita berada di tempat terbuka, di waktu subuh misalnya, di ufuk timur gelap. Cahaya yang paling pertama muncul di ufuk timur itulah fajar subuh. Jelas ya? Itulah fajar subuh. Ketika cahaya ini muncul, dia akan semakin terang, dan akhirnya ya, terbitlah apa? Siang, dan malam pun pergi. Ya. Kalau terbenamnya matahari dengan tenggelamnya lingkaran matahari. Ini hanya bisa dilihat di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Karena itu menggunakan jadwal-jadwal waktu-waktu ya, yang memang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang meneliti dalam hal ini, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Iya. Dan saya sendiri di apa namanya di kita setiap Ramadan di Makassar ya, mencocokkan ya, jadwal-jadwal berbuka itu dengan melihat langsung ke matahari. Ya. Nah, hampir dikatakan tidak pernah berselisih. Tidak pernah berselisih dengan jadwal yang ditentukan. Dan saya pernah berjumpa dengan sebagian orang yang bekerja di apa namanya dalam hal itu, dan mereka katakan mereka tidak keluarkan jadwal kecuali setelah diuji coba selama setahun. Ya, setelah diuji coba selama setahun. Ya, karena itulah dari ya, fenomena juga di masa ini ada sebagian orang yang terlalu bergampangan menyalah-nyalahkan. Ya. Sekarang ya banyak ribut, ya masalah arah kiblat, ya masalah waktu sholat, ya diributkan sesuatu yang sudah jelas sebenarnya dan tidak harus diributkan. Ya, tidak harus diributkan. Ya. Maka kebiasaan ribut-ribut ini yang tidak bagus. Ya. Harusnya seorang itu beribadah dengan tuntunan dan nas-nas. Ya. Dia masuk ke dalam hal yang meyakinkan, jangan masuk ke dalam hal-hal yang tidak jelas. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang makan sahur. Kemudian di sini ada pembahasan secara global. Kita bawakan di sini. Ya, untuk mencakup perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, tidak boleh makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima. Ya. Di sini ditulis dengan bahasa jima agar supaya tidak ada pemahaman yang lain. Ya. Hanya itu saja. Sebab di dalam menguraikan hukum, kadang kalau digunakan sesuatu yang mengarah kepada kinaya, ya kadang ada sebagian orang yang memaknakannya yang mana lain. Baik. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai benang putih itu nampak dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar subuh. Jadi diperintah makan dan minum sampai terbitnya fajar subuh. Artinya setelah terbit fajar dan subuh, apa setelah pergi terbit fajar subuh, haram hukumnya melakukan apa? Makan dan minum. Ya. Karena itulah makan dan minum adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Dan hadits Abu Hurairah telah kita baca ya, tentang orang yang berpuasa yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya karena saya. Kalimat syahwat ini lebih luas dari mana jima. Syahwat bisa masuk ke dalam hal yang mengantar kepada jima. Ya. Jelas ya? Ini semuanya adalah hal yang dilarang. Demikian pula dilarang untuk berdusta, riba, dan mengadu domba. Ini penyebutan sebagian dari dosa, penggambaran untuk yang lainnya. Penggambaran untuk yang lainnya. Bukan terbatas tiga ini saja. Seluruh perbuatan dosa adalah hal yang dilarang. Dilarang di bulan Ramadan dan di selain Ramadan. Ya. Dan di bulan Ramadan, hendaknya diri ini lebih sering untuk dididik. Sebab dia adalah bulan pendidikan madrasah, sekolahan untuk jiwa. Agar supaya terdidik di atas ketaatan dan terbiasa menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Kemudian dia wajib meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu atau perkataan dusta dan tetap melakukan hal tersebut, ya Allah tidak perlu pada amalan dia yang meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak perlu kepada puasanya. Dan ya, sebab banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Iya, sekedar lapar dan dahaga saja. Maka hendaknya perkara yang sia-sia ditinggalkan. Iya. Perkara yang sia-sia ditinggalkan. Iya. Dan di sini ya, nampak dari sejumlah kaum muslimin yang di bulan Ramadan habis waktunya. dengan perkara yang sia-sia. Ya, jangankan sia-sia, bahkan perkara yang diharamkan. Main kartu, berjudi. Ya. Sebulan Ramadan, Ramadan dijadikan sebagai waktu berjudi, naudzubillah. Ya. Untuk menunggu waktu apa buka puasa, main kartu. Ya. Main kartu, ya, ada imbalannya. Ada taruhannya. Ini judi namanya. Jelas ya? Ya. Untuk anak-anak kecil, ya boleh saja mereka diberi permainan. Yang permainan tersebut sifatnya mubah. Sifatnya boleh. Ya. Sifatnya boleh. Untuk melalaikan mereka supaya lupa akan apa? Lapar dan dahaganya. Ya. Dan ini dari bentuk membiasakan mereka untuk berpuasa. Ya. Tidak ada masalah diberi mainan untuk hal ini. Sebab anak kecil kalau diberi motivasi untuk ya selalu dengan ketaatan dan membaca, walaupun itu asalnya yang kita tanamkan, ini biasanya ya agak sulit bagi mereka. Ya. Sebab jiwa anak-anak yang masih kecil ya senang dengan permainan sehingga dia lupa dengan lapar dan dahaganya. Ya, ada pun orang yang besar enggak perlu diberi mainan. Ya. Main ular tangga, main monopoli misalnya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, tidak boleh menyambung puasa. Ya. Dua hari berturut-turut atau lebih. Ya. Jelas ya? Tidak boleh menyambung puasa dua hari berturut-turut. Ini yang disebut dengan nama puasa wisal. Puasa wisal itu terbagi dua. Ada yang haram dan ada yang makruh. Jadi wisal itu artinya menyambung puasa. Ada yang haram dan ada yang apa? Makruh. Yang haram kalau dia sambung dua hari berturut-turut tanpa berbuka. Ya. Ini hari Sabtu. Dia puasa masuk waktu asar, dia tidak berbuka. Terus dia menahan. Masuk waktu sahur, dia tidak berbuka. Dia sambung lagi puasa hari Ahad. Ya. Begitu masuk. Ya. Terbenamnya matahari, waktu maghrib, baru dia berbuka. Ini dia menyambung dua hari berturut-turut. Dan ini diharamkan untuk umat Islam. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukannya itu kekhususan untuk beliau, kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik dan selainnya, riwayat Bukhari dan Muslim, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wisal. Rasulullah melarang dari puasa wisal ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau melarang tapi engkau berpuasa menyambung. Kata Nabi, inni lastu mithlakum, sesungguhnya saya ini tidak seperti kalian. Inni ut'amu wa usqa. Sesungguhnya saya ini diberi kekuatan makan dan minum. Ya, beliau menyambung dua hari, memang tidak makan dan minum. Tapi Allah memberi kepada beliau kekuatan seperti orang yang apa? Orang yang makan dan minum. Ya. Jelas ya? Maka siapa di kalangan as-salaf yang melakukan hal ini? Itu adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad dari mereka. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang haramnya. Ini puasa wisal yang haram. Adapun yang makruh, ya akan diterangkan nanti ya. Yang makruh kalau dia menyambung sampai sahur, sampai sahurnya saja. Dia tidak menyambung dua hari berturut-turut, tapi dia sambung sampai sahur berikutnya. Nah ini yang makruh. Dan akan kita terangkan tentang hal itu. Kemudian pembahasan berikutnya perkara-perkara yang menjadikan seorang tetap dibolehkan untuk berpuasa. Ya ini pembahasan disebut dalam buku-buku fikih, hal-hal yang apabila terjadi pada seseorang, apakah hal-hal ini menghambat dia untuk berpuasa? Nah, di sini kita rangkum ya perkara-perkara tersebut dalam bab ini, dalam pembahasan ini. Yang pertama, orang yang kesiangan dalam keadaan junub. Ya. Ada suami istri misalnya, ya, setelah melakukan hubungan di malam hari, kesiangan. Ya, mereka terbangun dalam keadaan sudah azan subuh. Sudah keadaan azan subuh, belum mandi junub. Apakah boleh untuk tetap berpuasa? Jawabannya boleh. Ini tidak menghalanginya. Ya. Sebab mereka asalnya suci. Ya. Suci dalam artian orang yang boleh untuk berpuasa. Ya. Junub itu tidak menghalangi seseorang untuk tidak berpuasa. Berdasarkan hadits Aisyah, hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang subuh mendapati beliau Yani beliau memasuki waktu subuh padahal beliau sedang junub. Ya. Karena istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Mandi dan apa? Berpuasa. Jelas ya? Dan junub di sini tidak ada perbedaan apakah junub karena mimpi atau junub karena melakukan apa? Hubungan suami istri. Ya, demikian pula perempuan yang telah suci dari haidnya, telah suci dari nifasnya sebelum subuh. Jadi perempuan misalnya, ya, dia bangun sudah adzan subuh. Dia periksa ternyata tanda sucinya sudah ada. Tanda sucinya sudah apa? Sudah ada. Ya. Maka perempuan yang seperti ini dia tetap wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa. Atau kalau misalnya, ya, perempuan tersebut jam 12 malam dia tahu dirinya sudah suci, tapi dia ketiduran sampai masuk apa? Waktu subuh, maka dia tetap berpuasa. Tapi di sini dia sudah keliru. Ya. Harusnya kalau dia bangun jam 12 malam, dia wajib untuk melakukan sholat maghrib dan sholat isya sekaligus. Segera mandi dan melakukan sholat apa? Sholat maghrib dan sholat isya sekaligus. Karena masih ada waktunya. Waktu daruratnya sampai subuh. Ini bagi orang yang punya udzur. Baik. Ya. Kemudian diantara pembahasan di sini terkait dengan bersiwak. Ya, demikian pula memakai pasta gigi. Memakai gosok gigi dan pasta gigi ini adalah hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dan salat itu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur dan asar di waktu berpuasa. Ya. Nabi juga tetap perintah untuk bersiwak. Maka tidak ada perbedaan dalam hal ini. Jelas ya? Demikian pula setiap kali wudu dalam riwayat setelahnya. Ya. Maka bersiwak adalah hal yang diperbolehkan. Semakna dengan siwak, memakai sikat gigi dan memakai pasta gigi. Tapi khusus untuk pasta gigi ini harus diperhatikan. Pasta gigi yang mempunyai tabiat pengaruh yang bisa masuk ke lambung dan menimbulkan rasa kenyang, ini hendaknya ditinggalkan. Karena khawatir dia semakna dengan makan dan apa? Makan dan minum. Baik. Demikian pula orang yang lupa hingga dia makan dan minum. Ya. Dia makan dan minum dalam keadaan dia lupa. Jelas ya? Ya, dan ini sering terjadi pada orang yang berpuasa. Ya. Khususnya di awal-awal puasa. Ya, dia kebiasaannya pagi hari ya. Apa? Ya. Masuk ke dapur kemudian makan. Ya, kebiasaannya. Maka pagi hari itu dia lupa, kebiasaannya dia ikuti. Setelah makan, minum, selesai, duduk-duduk baru dia ingat. Ya. Bahwa dia berpuasa. Ini hukumnya apa? Batal puasanya? Ya, Nabi menjelaskan hukum tentang hal ini. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim, fa akala aw syarib, falyutimma shaumahu, fa innama at'amahu Allah wa saqah." Ya. Siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa. Ya, siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa hingga makan atau minum, hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Sungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Ya. Di kandungan dari hadis ini kalau dia lupa, puasanya tetap syah. Puasanya tetap syah. Ya. Mungkin ada yang bertanya di sini, bagaimana? Kenapa Ustaz hanya menyebutkan makan dan minum saja? Bagaimana kalau ada orang yang lupa melakukan hubungan suami istri, dia lupa? Ya. Jelas ya? Jawabannya, melakukan hubungan suami istri sama saja dengan makan dan minum. Kalau lupa, sengaja saya tidak sebutkan di sini sebab biasanya itu tidak terjadi. Ya. Biasanya itu tidak terjadi. Jelas ya? Baik. Kemudian terkait dengan masalah berkumur-kumur dan menghirup air. Ya. Berkumur-kumur dan menghirup air itu adalah perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Iya. Karena di dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, ya, dalam riwayat Imam 4 dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik bil istinshaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah kamu. Ya, di dalam menghirup air kecuali kalau kamu puasa. Jadi, dari etika wudu, seorang ketika menghirup air ke hidungnya, dia bersungguh-sungguh. Kecuali kalau berpuasa, sedikit saja agar supaya air jangan masuk ke tenggorokannya. Jelas ya? Dan Nabi SAW pernah dilihat oleh sahabat, beliau menuangkan air di atas kepalanya. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, dikarenakan karena sangat kehausan dan panasnya. Ya, terik matahari waktu itu. Jelas ya? Baik. Maka ini hadis-hadis menjelaskan, bolehnya seorang berkumur-kumur, menghirup air, dan itu tidak membatalkan wudu. Apa tidak membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Karena itu salah dari orang yang berwudu di bulan Ramadan. Ya, kadang ada sebagian dari orang yang berpuasa, ketika dia berwudu, dia tidak kumur-kumur dan tidak menghirup air. Ini hal yang keliru. Hal yang keliru. Sebab Nabi perintah berwudu, ya, beliau tuntunkan tuntunan berwudu dengan berkumur-kumur itu di segala keadaan, berpuasa maupun tidak berpuasa. Kemudian mandi saat berpuasa. Ya, juga dibolehkan mandi, ya, bagi orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW telah kita sebutkan tadi, ya, beliau mandi dari junub. Nah, asalnya tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini. Ya. Bahkan boleh berenang dan menyelam. Ya. Kalau dia ingin berenang misalnya atau menyelam, ya boleh saja. Ya, sepanjang dia menjaga air tidak tertelan ke dalam tenggorokannya. Ya, dia menjaga. Jelas ya? Karena tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini. Ya, tapi kalau dia tidak mampu menjaganya, atau misalnya dia apa menyelamnya, ya di laut misalnya yang tempatnya ada kondisinya, ya sering menyebabkan air itu tertelan, makanya harusnya dia tinggalkan. Ya, jelas ya, tidak boleh dia masuk ke dalam sebuah tempat yang kadang akan menyebabkan dia berbuka. Dia sudah tahu, ya sering seorang itu menelan air karena hal itu, maka tidak boleh dia masuk di dalamnya. Tapi kalau dia di suatu tempat dan dia bisa menjamin dirinya tidak menghirup air atau tidak masuk ke dalam tenggorokannya air, maka tidak ada masalah. Ya, demikian pula boleh bercelak. Ya. Seorang memakai celak ketika berpuasa, ini sengaja saya sebutkan di sini sebab tidak ada dalil yang melarang. Adapun ahli fikih yang mengatakan makruh, ya. Ini adalah hal yang keliru sebab mata itu tidak punya keterkaitan dengan tenggorokan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa katanya celak itu punya keterkaitan dengan tenggorokan, karena itu mereka menganggapnya sebagai hal yang makruh. Yang benarnya bahwa tiada dalil yang melarang dalam hal ini. Demikian pula memeluk dan mencium bila mampu menguasai diri. Ya. Ini tidak menghalangi seorang itu berpuasa. Boleh dia berpuasa. Boleh dia berpuasa. Tetap berpuasa. Dalam hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah Aisyah berkata, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim, walakinahu kana amlakakum li'irdihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan berpuasa dan memeluk dalam keadaan berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Jelas ya, beliau yang paling mampu menguasai apa? Syahwatnya. Nah. Baik. Jadi ini kalau tidak ada syahwat, ya, dia mampu menguasainya. Adapun kalau dia melakukannya dengan syahwat, maka ini masuk ke dalam hal yang dimakruhkan nanti dalam puasa. Dan kadang masuk ke dalam hal yang diharamkan kalau dia tahu bahwa dirinya kalau melakukan hal itu akan jatuh ke dalam hal yang dia diharamkan. Kemudian di antara hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah menelan ludah dan dahak. Ya. Boleh dia menelan ludah dan dahaknya. Tidak dalil yang menunjukkan tentang batalnya puasa dengan hal tersebut. Ya. Yang saya sebutkan di sini pembahasan, dikata misalnya seorang mengumpul ludah di mulutnya kemudian sengaja dia telan, ini juga tidak membatalkan puasanya. Ya. Jelas ya? Ini hanya sekedar menjelaskan, ya, hakikat dari masalah bahwa menelan ludah itu bukan hal yang makruh bagi orang yang berpuasa. Dia adalah perkara yang dibolehkan. Ya, karena itu termasuk hal yang, ya, sering kita jumpai dari sejumlah umat Islam. Ada yang kalau berpuasa terlalu banyak meludah, sedikit-sedikit meludah. Ya, jelas ya? Demikian pula termasuk kesalahan. Ada yang kalau sebelum makan sahur, setelah makan sahur, ya, makan sahur dia makan, begitu azan subuh, ya, masih terasa ada manis-manis di mulutnya, ya. Maka dia meludah ke hal tersebut. Ini keliru. Ya, jelas ya? Ini keliru. Sebab itu tidak dilakukan oleh as-salaf. Ya. Itu bentuk dari takalluf. Bentuk dari takalluf. Dia tidak memakannya pada saat dia berpuasa. Itu ikut sebelum dia apa? Sebelum masuk waktu berpuasa. Itu tidak ada masalah. Demikian pula dibolehkan mencium bau-bauan. Ya. Seorang mencium bau wangian, bau makanan. Bau-bau selainnya boleh saja. Ya, tidak ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Dan ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan terkait dengan masalah mencicipi masakan. Ya. Dia mencicipi rasa masakan. Jelas ya? Ini adalah hal yang diperbolehkan dengan ketentuan bahwa masakan itu jangan sampai tertelan masuk ke dalam tenggorokannya. Hanya dia cicipi apa? Rasanya saja. Ya. Ini garamnya sudah pas atau tidak? Ya. Jelas ya? Gulanya sudah cocok atau tidak? Itu saja. Hanya dia cicipi rasa masakannya. Nah, dan ini boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ya, ucapan Ibnu Abbas mempunyai hukum marfu. Ya, sama saja kalau Nabi mengucapkannya, sebab ini hukum. Ya, yang sahabat tidak mungkin mengucapkan dari dirinya sendiri. Ya. Dikatakan dalam hadis ini, la ba'sa yadhuqu as-sha'im al-khalla wa asy-syai' alladhi yuridu syira'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa merasakan cuka. Dia rasakan cuka itu. Atau sesuatu yang ingin dia beli. Sepanjang hal itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Nah, ini dari keringan dalam syariat kita. Ya, sangat berguna sekali bagi ibu-ibu di rumah. Ya, jelas ya? Dan ini bermanfaat bagi orang yang berpuasa. Sebab kasihan sudah berpuasa, sudah menunggu waktu berbuka. Ya, pas berbuka ternyata sayurnya kelebihan garam. Ya, misalnya. Atau sirupnya kekurangan gula misalnya. Ya. Maka ini dari hikmah syariat diperbolehkannya hal ini. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir, bersuntik dengan sesuatu yang tidak bermakna makan dan minum. Ini juga dibolehkan. Ya. Boleh seorang itu bersuntik dengan cairan apa saja yang tidak mengandung makna makan dan minum. Tidak mengandung makna makanan dan minuman. Ya, seperti suntikan vitamin. Ya, suntikan kekuatan atau infus yang mengandung makna memberikan kekuatan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Sebab dia mengandung makna makan dan minum. Apa adapun suntikan selain daripada itu, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa. Maka asalnya adalah boleh. Asalnya hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Masih ada beberapa pembahasan lain, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur langsung ya kita lanjutkan. Ya, ingin apa makan siang, silakan makan siang sekarang. Ya. Pada duhur kita lanjutkan, kita selesaikan. Ya. Supaya waktunya apa bersambung. Biasanya hadirin sebagiannya habis duhur kalau sudah makan, karena ada yang sudah mengantuk, ya, dan akhirnya pulang. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.